acara wedding anniversary, dan saya jadi surprise, saya masuk dengan lagu baru yang saya lagi hafalin gitu. Tiba-tiba saya mau nyanyi, ditelepon sama manajer, "Mike, meninggal bener gak?" gitu. Wah, saya marahin mereka, "Gue jangan macam-macam, saya lagi ngafalin lagu nih, ini lagi kerjain." Akhirnya banyak juga fans yang bilang, akhirnya saya telepon manajernya, Mas Indra, dia bilang, diangkat langsung, "Bener Jud, meninggal," gitu doang. Aku terus terang nyanyi malam hari itu jadi surprise, tapi berantakan sekali nyanyinya. Satu pun lirik lagu gak ada yang saya bisa hafalin. Saya nyanyi berantakan. Mungkin yang wedding juga kemarin agak kecewa sama saya. Tapi itu wedding orang Batak dan orang Manado. Mungkin setelah acara itu dia tahu saya kenapa seperti itu. Dan emang saya sangat dekat dan sangat sayang sama Mike. Walaupun saya gak pernah bilang, dan sekarang saya mau bilang semua orang saya, Mike, I love you Mike. Semoga tenang di sana, Tuhan berkati sekarang. Saya kalau lagu sama Mike tuh banyak banget, supaya agak mengir juga saya panggil Delon aja yang pernah juga satu. Delon sini, Delon. Tepuk tangan buat Delon dong, Bapak. Nanti saya akan persembahkan lagu juga. Kali ini Yudika dulu ya. Iya, siap. Sama siap. Delon. Kita pernah bikin satu lagu single juga berempat. Lagu ini menandakan mujizat itu ada malam hari ini untuk saudara kita, Dadar Gogo kalau saya panggil. Kalau panggilan masing-masing ya? Masing-masing. Dadar Gogo ini Dadar Dion, ini Dadar Tuban. Artinya apa? Nanti kita jelasin. Tadi kita nyanyi bertiga, gak ada mic lagi, kita namain minus one. Gak minus one. Kita ada Idol Divo itu sama Judika, aku, Lucky, dan Mike. Mike-nya gak ada berarti minus one. Cita-cita kita untuk bikin single juga belum kesampaian. Mudah-mudahan kita bisa bawain nanti. Siap. Kita tetap perjuangan, amin, kita perjuangan. Oke, ini semua lagu yang pernah kita rekam juga. Mudah-mudahan memberkati kita semuanya di sini. Apa yang kelihatan mustahil.